Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Para jenis sekalian, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di sore hari yang berbahagia ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di salah satu masjid yang merupakan Baitullah, rumah Allah Ta'ala, di tengah hingar-bingar sebagian atau banyak, tidak sedikit dari muslimin di saat-saat seperti ini sedang berada di jalanan untuk sekedar mencari makanan, ya. Ramai mereka, termasuk kita tadi terhambat karena padatnya jalur. Urusannya cuma makanan. Yang sebenarnya untuk makanan ini mereka bisa menyediakannya sendiri di rumah. Tapi demikianlah, ya. Antara yang membeli dan menjual masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Tapi alhamdulillah Allah berikan kepada kita, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang memang Allah pilih untuk kita bisa menekuni ilmu agama yang merupakan fadilah yang sangat besar, sekaligus sebagai bentuk zikrullah. Ya, mempelajari ilmu itu merupakan salah satu sarana untuk kita bisa berzikrullah, mengingat Allah. Karena memang di dalam majelis ilmu dibacakan ayat-ayat Allah, ya, sampaikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang diantara ciri hamba yang beriman itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah, diingatkan dengan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Ini tanda atau ciri seorang yang memiliki iman. Disebut nama Allah, diingatkan dengan Allah Ta'ala. Wahai saudaraku, ingatlah, takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Ingatlah Allah, ini panggilan Allah, ini perintah Allah, ini larangan Allah. Bergetar hatinya. Disebut nama Allah, dia bergetar hatinya. Kenapa? Allah itu adalah zat yang agung dan mulia. Dan sangat dia agungkan, bahkan dia ibadai. Dia cintai. Sehingga begitu nama yang disebut, bergetar hatinya. Ada seorang yang ketika disebut nama pimpinan kantornya misalnya, hati-hati loh, nanti bapak ini tahu kamu akan disanksi. Dia mungkin ketakutan. Kenapa? Karena memiliki posisi. Itu sekedar manusia. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbul Alamin, penguasa alam ini, yang dia sangat-sangat butuh kepada Allah. Kalau sang pimpinan tadi mungkin bisa menggaji dia, sekedar menggaji, tapi kehidupan dia, dia bisa tanpa bergantung dengan pimpinan tadi. Tapi tanpa Allah, tidak bisa dia. Dia mau tidak mau harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kaya, Allah yang memberi nikmat kepada dia siang dan malam tiada henti. Allah memberikan rizki kepadanya. Dia hidup, karena Allah, berkat Allah yang memberikan kemurahan, memberikan kasih sayang kepadanya, maka bergetar hatinya. Orang beriman kepada Allah, orang yang kenal siapa Allah, pasti bergetar hati. Idza dzukirallah wajilat qulub, wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum iman. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka akan menambah iman dia. Dibacakan ayat Allah, disampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, maka menambah iman dia. Ini ciri orang beriman berani. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia hanya kepada Allah bertawakal. Para hadirin sekalian, sisa waktu 10 menit ini kurang lebih, insyaallah kita akan mencoba sedikit mempelajari 3 permasalahan penting dalam agama kita. Yang pertama adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita sehingga kita yang tadinya tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan kita, yang dalam Al-Quran disebut lam yakun syai'an madzkura. Manusia itu sebelumnya enggak bisa menjadi sesuatu yang disebut, enggak tersebut dia, karena memang enggak ada, enggak pernah ada. Tapi kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Allah menciptakan kita, kemudian Allah memberikan rizki kepada kita. Maka tentang rezeki Allah ini sudah terlalu banyak untuk disebutkan. Kalau mau dirinci satu persatu, terlalu banyak. Nah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, tentu Allah tidaklah membiarkan kita begitu saja tanpa ada tujuan, tanpa ada hikmah. Di salah satu ayatnya Allah berfirman, ayahsabul insan ayyutraka suda alam yakunu tufatan mimmani yumna thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa faj'ala minhu zawjaini dzakara wal untha alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan begitu saja hidup tanpa ada tujuan, tanpa ada kemana arah hidupnya, diciptakan begitu saja? Apa manusia mengerti seperti itu? Alam yaku nutfatan min maniyumna, tidakkah dulu mereka ingat bahwa mereka itu berasal dari nutfah, yang berasal dari air mani yang yumna, terpancar. Thumma kana alaqatan, kemudian setelah dari nutfah itu dia menjadi alaqah, segumpal darah. Fa khalaqa fa sawwa, kemudian Allah bentuk penciptaannya sempurna, menjadi indah, menjadi sempurna manusia. Fa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha, yang kemudian Allah jadikan dia berpasangan pria dan wanita. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang bisa menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada, dari barang yang hina menjadi manusia yang sempurna tadi, dari nutfah hina asal penciptaan manusia itu. Bukankah Allah yang mampu demikian itu? Dia akan mampu untuk menghidupkan manusia-manusia yang telah mati. Yani ketika kita mati nanti, Allah mampu menghidupkannya lagi. Ketika kita dulu tidak ada menjadi ada, Allah mampu. Terlebih Allah menghidupkan kita yang dulu pernah hidup, mati Allah hidupkan lagi, maka lebih mampu lagi. Artinya apa? Jangan dikira Anda diciptakan begitu saja tanpa kemudian dimintai pertanggungjawaban. Nanti akan ada pertanggungjawabannya. Engkau diciptakan, engkau hidup, engkau mati, tidak kemudian selesai. Akan Allah hidupkan lagi. Kenapa? Allah minta pertanggungjawaban. Maka di sini ada apa? Ada pertanggungjawabannya kehidupan ini. Anda berucap, Anda berbuat, ini tidak kemudian selesai begitu saja, sirna begitu saja. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abada wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia begitu saja? Kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami? Apakah mengira seperti itu? Tidak. Ada pertanggungjawabannya. Maka Allah katakan di ayat yang lain, Allah berfirman di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali agar mereka beribadah kepada. Ini tujuan. Ini tugas. Sehingga manusia mesti menyadari bahwa hidup ini tidak kemudian begitu saja menjalani rutinitas, ya, memuaskan hawa nafsu, menumpuk harta, bertugas ini atau dan itu. Anda ditetapkan, diciptakan. Tidaklah Anda diciptakan di muka bumi ini kecuali Anda mempunyai tugas utama, yaitu beribadah kepada Allah. Dan untuk tujuan ini Allah mengutus para rasulnya. Untuk tujuan ini Allah menurunkan kitab-kitabnya. Sehingga perkara besar. Allah utus para rasul, sejak rasul yang pertama hingga rasul yang terakhir. Dalam Al-Quran tersebut 25 nama nabi dan rasul. Sementara yang tidak tersebut lebih banyak lagi. Ratusan para nabi dan rasul yang Allah utus. Tidaklah umat kecuali, tidaklah suatu bangsa kecuali pasti telah Allah utus kepada mereka seorang rasul. Mengajak untuk beribadah kepada Allah, mengingatkan dengan tugas yang mulia ini. Mengingatkan kembali mereka yang lalai. Mengingatkan bahwa mereka telah bersaksi, "Alastu birabbikum qalu bala syahidna." Setiap manusia. Allah tanya, "Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian?" "Qalu bala syahidna." "Iya, kami bersaksi, Allah." Diingatkan dengan persaksian ini. Maka para hadirin sekalian, kita manusia tidaklah diciptakan dengan sia-sia saja. Sehingga ada tugas yang mulia. Tugas besar. Maka kita pun harus serius memperhatikan tugas ini. Beribadah kepada Allah. Sehingga kita harus mempelajari apa itu ibadah. Bagaimana ibadah yang benar? Jangan hanya sekedar kita mau kerja, bagaimana kerja? Bagaimana sekolah? Bagaimana kuliah? Untuk meraih akhirat supaya nasib kita sejahtera di sana, itu memerlukan ilmu. Jangan hanya mikir sejahtera di dunia. Dapat rumah dan ini dan sebagainya, tapi bagaimana Anda bisa hidup bahagia di akhirat kelak? Dan di sini sangat terkait dengan bagaimana amalia Anda di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridha ketika ada hamba yang menyekutukannya dalam ibadah. Bahkan Allah mengancam, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila dia disekutukan dalam ibadah. "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah masih bisa mengampuni dosa yang di bawah itu, di bawah kesyirikan. Liman yasha, bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Maka Allah tidak rela, Allah tidak ridha apabila ada hamba yang menyekutukannya dalam ibadah. Yakni di samping mengibadahi Allah, dia juga mengibadahi selain Allah. Ini Allah enggak ridha. Allah menginginkan dan menuntut hambanya untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Kecuali hanya kepada Allah. Kalau ada hamba yang berbagi ibadah kepada Allah, juga ibadah kepada selain Allah. Doa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Minta kepada Allah, juga minta kepada selain Allah. Ketika mau kerja supaya nasibnya beruntung, dia berdoa minta kepada benda-benda sakti misalnya, atau orang-orang sakti, benda-benda keramat, atau orang atau tempat-tempat keramat. Ini Allah enggak ridha. Allah berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yardha li ibadihi al-kufur wa in tashkuru yardhahu lakum. Apabila kalian kufur, ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah, tidak mau mengibadahi Allah, fa innallaha ghaniyun ankum, maka Allah enggak butuh pada kalian. Allah enggak butuh pada kalian. Allah tetap dia sebagai Rabbul Alamin meskipun kamu kafir kepada Allah. Tetap Allah sebagai Al-Aziz Al-Jabbar, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa, tetap meskipun kalian kafir. Bahkan meskipun umat manusia sedunia kafir, Allah enggak butuh kalian. Allah tetap penguasa alam. Allah tetap sebagai pencipta. Allah tetap sebagai Maha Perkasa. Allah tetap Maha Kaya. Tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, semua manusia beriman, beribadah, itu tetap Allah enggak. Karena keagungan dan kebesaran Allah tidak bergantung kepada manusia. Allah tetap sebagai Rabbul Alamin, sebagai penguasa alam ini, tetap sebagai Maha Perkasa meskipun manusia beribadah kepadanya atau tidak. Ya, maka Allah berfirman di sini, wa in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian kufur, maka Allah enggak butuh pada kalian. Wa la yardha li ibadihi al-kufur. Namun Allah enggak ridha. Allah enggak ridha kekufuran. Allah enggak ridha apabila manusia, hamba-hambanya melakukan kekufuran. Apa maksudnya enggak ridha? Bisa Allah azab. Namun Allah enggak butuh kepada ibadah kalian. Tapi kalau kalian kufur, kalian kafir kepadanya, Allah enggak ridha. Wa in tashkuru yardahu lakum. Namun kalau kalian bersyukur kepadanya, kalian beribadah kepadanya, kalian mentaati Allah, memperhatikan perintahnya, menjauhi larangannya, maka yardahu lakum, Allah ridha kepada kalian. Kalau Allah ridha, maka Allah masukkan kalian ke dalam surga. Waktu telah habis. Sampai di sini pembahasan kita. Semoga yang sedikit ini bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.